ketika banyak, maka sedikit, asal tidak mabuk, tidak mengapa. Fahada syadzun. Ini adalah pendapat yang syadz, menyelisihi mereka-mereka para ahlul hadis. Yang berikutnya dari adab ahlul hadis, qala al-imam Abu Utsman as-Sabuni rahimahullah, wa yarawna al-musara'ah. Musara'ah ila ada'i salawatil maktubat. Dan mereka berpendapat, atau bukan berpendapat, melihat bahwa ahlul hadis hendaklah bersegera dalam menunaikan salat-salat yang wajib. Musara'ah dengan sin, bukan musara'ah. Kalau musara'ah artinya berkelahi. Al-musara'ah yakni tabkir ila shalah. Tabkir yakni berawal-awal dalam mengerjakan salat. Maksudnya di awal waktu. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hassa ala tabkir ila shalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan, mendorong kita untuk tabkir berawal-awal menuju salat. Wa hassa ala shalawat fi shafil awal, dan menganjurkan untuk salat di saf yang pertama. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW bersabda, ala tasuffuna kama tasuffal malaikatu 'inda rabbiha yatimmuna as-sufufal awal aw al-awwal fal awwal wa yatarassawna fi saff. Tidakkah kalian mau berbaris seperti berbarisnya para malaikat-malaikat di hadapan Rabbnya, yaitu mereka menyempurnakan saf yang pertama dan yang pertama. Al-awwal fal-awwal, yakni yang paling depan, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Wa yatarassawna bitasydid fis-sad, tarass. Yani meluruskan dan berbaris rapi di saf. Ikhwani fi din a'azzakumullah, para ulama menyatakan hukum memenuhi saf pertama atau hukum mendapatkan saf pertama adalah sunnah, anjuran. Tetapi mereka membawa masalah ini sebagai contoh satu sunnah yang tidak wajib, tetapi yang tidak mengejarnya tercela. Malakum yata'akharun hatta yu'akhirukum Allah. Ini ancaman. Ada apa dengan kalian yang berbelakang-belakang dalam salat, tidak mau mengambil saf terdepan, hingga yu'akhirukum Allah, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga disebutkan, dinukilkan dalam kitab Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim tentang darurutul ihtimam bis sunnah, dibawakan aqwal ulama bahwa ada beberapa sunnah tidak wajib, tetapi orang yang meninggalkannya diingkari dan dicerca oleh Rasulullah SAW, bahkan diancam. Malakum tata'akhurun anis saffil awal, ada apa kalian berlambat-lambat, berakhir-akhir, tidak mau mengejar saf pertama. Khonifidina azakumullah. Sebagian mereka menyatakan berarti saf pertama tidak wajib, tetapi berlomba-lombanya wajib. Karena diancam. Terjadilah sedikit perselisihan para ulama, sampai kesimpulannya ada perkara-perkara yang sesungguhnya mustahabbah, tetapi orang yang tidak mengejarnya dicerca. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Sama juga dengan beberapa teguran Rasulullah SAW kepada seseorang yang dikatakan bahwa dia sungguh ni'mar rajul, atau kana yaqumul lail. Sungguh dia sebaik-baik seseorang kalau saja dia qiyamul lail. Sama seperti itu, qiyamul lail tidak wajib. Tetapi Rasulullah SAW menyayangkan mereka-mereka yang tidak mengerjakannya. Ini barakallahu fikum min adab ahli hadis, min adabi ahli sunnah, min adabi atba'is salaf. Para pengikut salaf yang mengaku salafi, hendaklah mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan saf pertama. Dan kemudian berlomba-lomba untuk mengerjakan salat di awal waktunya. Dan kalau laki-laki tentunya bersama jamaah di masjid. Wa hadhihi asya'u yukhillu biha hatta talabatul ilm. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, perkara ini banyak yang tidak mengindahkannya. Yukhillu dari kata khalal, rusak atau cacat. Sungguh hatta talabatul ilm, sampai para tulabul ilm, para santri, kadang mereka tidak memperhatikan masalah ini. Yani la yahrusuna ala tadhkir. Yani mereka tidak berlomba-lomba bersungguh-sungguh untuk tadhkir berawal-awal dalam salat dan mendapatkan saf pertama. Wa la yahrusuna ala shufufil ula au shufufil awal. Apa shufufil awal? Kalau shufufil ula atau shaful pertama adalah saf pertama saja. Tapi maknanya kalau saf pertama sudah penuh, berlomba untuk mendapatkan saf kedua. Kalau saf kedua sudah penuh, berlomba untuk mendapatkan saf ketiga ila akhirnya. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Sehingga dikatakan dengan jamak, kadang-kadang al-awwal fal-awwal, kadang-kadang lafaz beliau hafizahullah dengan kalimat shufuf dengan jamak, shufuful ula. Wala yatasawun fissufufi wala yasudduna al-khalal. Mereka tidak mau mengejar saf pertama, mereka tidak mau berbaris dengan rapi, mereka tidak mau menutup celah-celah. Sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Watarassu, berapihlah, berbaris dengan rapi. Suddul khalal, tutupi yang kosong-kosong. Wa hadhihi dhahiratun sa'batun jidda. Maka ini adalah kenyataan yang pahit, kenyataan yang berat kita saksikan. Hatta talabatul ilm. Kalau kalian wahai tulabul ilm melalaikan masalah ini, apa yang kita harapkan dari awamun nas? Apa yang kita harapkan dari mereka awamun nas? Awamun nas akan melihat kalian tulabul ilm, para pencari ilmu. Qala wa hiya wallahi min asbabil khilaf. Ini demi Allah penyebab terjadinya perselisihan. Wal furqah, perpecahan. Al maujudah fil ummah, yang terjadi pada umat. Karena Nabi SAW menyatakan wallahi la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum aw wujuhikum. Kata Nabi SAW dengan marah, hendaklah kalian berlurus-lurus merapihkan saf kalian, atau Allah akan membolak-balikkan wajah-wajah kalian. Yani tulqa fi nufusihim asbab al-baghdha. Maknanya diancam siapa yang tidak merapihkan saf, maka mereka akan tertimpa penyebab-penyebab perpecahan. Yani asbabul baghdha, saling membenci. Wasyahna, saling bertikai. Bisabab ikhlalihim bihadil amr. Karena rusaknya, karena apa yang mereka tinggalkan dari perintah ini. Perintah untuk meluruskan saf. Wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul istau fayastawuna fis shufuf wa yalsiquna al-ki'ab bil ki'ab wa ya'muruhum bi saddil khalal. Bi saddi al-khalal. Rasulullah SAW memerintahkan, istau, berlurus-luruslah kalian. Atau sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian. Kalau sawu, muta'addi, membutuhkan maf'ul. Kalau istau, lazim, tidak membutuhkan maf'ul. Maka kalau istau, i'tadilu, tidak memakai objek, tidak memakai maf'ul. Tetapi kalau sawu, harus ada objeknya. Sawu sufufakum. Enam. Qala, dikatakan istawu, kemudian mereka para sahabat, fayastawuna fis sufuf. Mereka berbaris dengan rapi di saf-saf mereka. Yulsiquna al-ki'ab al-ki'ab. Mereka tempelkan mata kaki dengan mata kaki. Dan mereka luruskan pundak dengan pundak. Wa ya'muruhum bi saddil khalal. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Al-katif bil-katif wal-ka'ab bil-ka'ab. Dan ketika kalian mengerjakannya, kerjakan atas dulu, baru bawah. Kalau bawah dulu kalian mentangkan kakimu, enggak akan sampai pundakmu. Sampai pundaknya dulu, setelah pundak nempel baru kaki. Barakallahu fikum. Jangan sampai seperti mereka-mereka anak-anak muda yang salatnya mentang-mentang, akhirnya pundak jauh. Pundak sahabatnya di sana karena dia mentang kakinya, lebih lebar dari pundaknya. Barakallahu fikum. Al-katif bil-katif wal-ka'ab bil-ka'ab. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna al-furajat hadhihi tatakhallalaha syayatin. Dan Nabi mengkhabarkan bahwa furjah-furjah, al-furujat, celah-celah itu akan dimasuki oleh syaitan. Bukan untuk ikut salat, untuk mengganggu. Untuk mengganggu. Syayatin. Enggak ada ceritanya. Kemudian mereka tidak mengganggu. Asy-syaitan idza dakhala bainaka wa baina akhika fi shaff, madza yasna'? Yang namanya syaitan, kalau dia sudah masuk di celah-celah orang yang sholat, yang berarti di celah antara kamu dengan saudaramu, famadza yasna', kira-kira apa yang diperbuat? Ikut sholat? Wallahi itu jahil, yatajahal, dalun mudhil. Orang yang menyatakan bahwa syaitan ikut sholat. Oh, tidak apa-apa. Syaitan baris sebelah kita kan berarti ikut sholat. Bagus. Hadza kadzabun asyir. Pendusta lagi jahat. Dia bukan tidak tahu. Tetapi memang dia orang yang membuat kesesatan di muka bumi. Bal, mudhil, sesat dan menyesatkan. Semua orang dan seluruh kaum muslimin tahu. Bahwa syaitan, kalau berada di tengah antara kamu dengan saudaramu, famadza yasna', apa yang diperbuat? Walimadza yadkhul, dan mengapa dia masuk? Liyushghiluka. Wayuwaswis laka wayulhika. Tentunya dia akan berbuat yushghiluka, menyibukkan kamu dari salat. Wayuwaswis lak, dan membisikan-bisikan-bisikan kepada kamu. Wayulhika, dan melalaikan kamu dari salat. Itu syaitan. Husnudzon, kok sama syaitan? Iblis la'natullah alaih. Tidak ada yang berbaik sangka pada syaitan illa syaitan mithluh. Enggak ada yang berbaik sangka pada syaitan kecuali syaitan juga sejenisnya. Kadzab. Berdusta di hadapan manusia kaum muslimin, menipu umat. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna al-furujat hadhihi tatakhallahu as-syaitan, ketika Nabi mengkhabarkan bahwa kalau ada celah-celah kemudian syaitan akan masuk di tengahnya, madza yasna? Yudallil wa yuwaswis wa yulhi wa yushghil, menyibukkan, mengganggu, membisikan-bisikan-bisikan, melalaikan. Wa ana jarabtu wallah ba'd asy-syabab yusalli wa yulsiq al-ka'b bil-ka'b fatajid rahah fi salatika wa tuma'nina. Dan aku sudah merasakan demi Allah, beberapa pemuda-pemuda yang salat menempelkan pundak dengan pundaknya, mata kaki dengan mata kakinya, maka sungguh didapati rahah, nyaman salatnya, tenang, tumaknina. Wa idza ibtada insan wa taraka furjatan bainahu wa baina akhihi fi shaff dakhala asy-syaitan. Ketika manusia menjauh satu sama lain ketika salat dan membiarkan ada furjah, ada celah di shaff, masuk syaitan di celah tersebut. Wa kana lidzalika atharuhu min as-sahwi wal waswasah. Maka ketika itu terjadilah pengaruh. Apa pengaruhnya? Minat sahwi, lupa, waswasah, ada waswas, al-ikhtilaf bainal wujuh, permusuhan di antara wajah-wajah mereka. Kenapa dia tidak mau dekat-dekat saya? Ada apa dengan dia? Didekati, bertambah lari, bertambah jauh. Terjadilah sesuatu di hatinya. Ila akhirih. Sehingga salat dalam keadaan dia tidak khusyur. Bahkan kadang-kadang lalai tiba-tiba salam. Karena ada sekian syaitan di sekitar mereka yang membisik-bisikkan berbagai macam ucapan-ucapan. Wa ba'duhum yumkin yastaghrib wa yastankir. Sebagian mereka yumkin, bisa jadi, yastaghrib wa yastankir, merasa aneh dan merasa ini sesuatu yang munkar. Kaifa talsaq al-ka'b bi ka'bi akhi? Sebagian manusia merasa aneh. Kenapa kau harus ditempelkan mata kakinya dengan mata kaki saudaranya? Atau hawil dzalik, atau berusaha. Artinya kalaupun tidak nempel, tapi sudah berusaha mendekatkan. Wa Anas radhiyallahu taala anhu, lama rawa hadis ilsaq al-ka'ab al-ki'ab al-ki'ab, qala law arad an taf'al hadha al-yawm la ra'aytu ahaduhum yanfir kama yanfir al-baghl al-shamus. Kata Anas ibn Malik ketika meriwayatkan hadis ini, hadis ilsaq al-ki'ab al-ki'ab, hadis menempelkan mata kaki dengan mata kaki, sungguh kalau engkau melakukan sunnah ini hari ini, niscaya engkau akan melihat seseorang yang lari dari kamu seperti larinya kuda larat. Wal'iyadu billah. Yani merasa aneh. Yastaghrib wa yastankir. Apa ini? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Amma ha'ula'il juhal wal'awam fama'dzurun bijahlihim. Wa amma nahnu tulabu ilmin. Adapun kita para pencari ilmu yang mempelajari hadis-hadis, yang mempelajari agama dari sumber-sumbernya, dari para ahlul hadis, kenapa kemudian tidak melaksanakannya dan kemudian merasa aneh ketika ada yang menempelkan mata kakinya? Khani bin na'azakumullah. Fatawasaw bihadihi sunnah. Hendaklah kalian saling memberikan wasiat untuk menghidupkan sunnah ini. Saling menasehati untuk menghidupkan sunnah ini. Dekat. Mendekat kamu. Tempelkan. Mengapa tidak? Akan erat hati-hati ini. Semakin dekat, semakin dekat, semakin akrab. Tapi ketika menjauh, maka ini yang na'udzubillah akan membuat perpecahan. Fatawasaw bihadihi sunnah ya ikhwah. Fainnaha min sunnati nabiyyina, karena itu merupakan sunnah nabi kita, allati hatta 'alaiha wa tabbaqaha ashabuhu. Karena itu adalah sunnah nabi kita dan diterapkan oleh para sahabatnya sebagaimana ucapan Anas tadi. Qala, berkata lagi Imam Shabuni rahimahullah, masih dalam adab ahlul hadis. Wa yarawna al-musara'ah ila ada'i salawatil maktubat. Dan mereka bersegera untuk mengerjakan salat-salat yang wajib. Al-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amara bitabkiri ila salawat. Rasulullah SAW memerintahkan untuk berawal-awal, untuk bersegera mengerjakan salat-salat yang wajib. Wal hurs ala sufufil awal. Di sini tertulis ula. Labas. Mura'atul lafad. Mura'atul lafad, lafadnya kalau jamak, maka dia mu'annas. Al-ula, sufufil ula. Qala wa iqamatuha fi awail al-awqat. Dan hendaklah mengerjakannya di awal-awal waktu. Inna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yusalli salah fi awal awqatiha. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salat di awal waktu. Wasu'ila, dan ditanya tentang apa perbuatan amal saleh yang paling afdal. An afdalil a'mal. Yang bertanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qal ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal apa yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Yani salah allati tuadda fi awwali waqtiha, yaitu salat yang dikerjakan di awal waktunya. Ala thumma madha? Thumma ayyun. Kemudian apa? Qala thumma birrul walidain. Berbakti pada kedua orang tua. Qala thumma ayy. Kemudian apa? Qal al jihadu fi sabilillah. Salat pada waktunya di pertama, yang paling ahabbu ilallah. Baru kemudian yang berikutnya, baru kemudian yang berikutnya. Faja'ala fi tali'ati hadhihi al-fadha'il al-'azimah as-salah fi awwali waqtiha. Dijadikan di awal pertama keutamaan yang paling dicintai oleh Allah pertama kali adalah salat di awal waktu. Hatta innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma akhbara annahu sayujad umara yuakhiruna as-salah an waqtiha ajaza lahum an yusalluha fi buyutihim idza lam yusalliha al-imam. Bahkan ketika Nabi mengkhabarkan akan munculnya para penguasa-penguasa yang melambatkan salat sampai di akhir waktu, maka dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk salat sendiri di rumahnya di awal waktu. Kemudian ikut salat bersama penguasanya di akhir waktu. Sampai seperti itu. Khawatir jangan sampai hilang waktu dalam keadaan kita belum salat. Maka akan dipilih yang terbaik dari antara kedua salat tersebut. Dan tidak mengapa salat wajib dua kali. Qul inna a'udzubikallahi sebagaimana sahabat Mu'ad yang salat bersama Nabi SAW kemudian pulang ke kampungnya mengimami salat mereka di kampungnya. Berarti dia dua kali salat. Demikian pula ketika ada yang duduk di masjid gak ikut salat. Ditanya, ma mana'aka antusalli ma'al jama'ah? Apa yang menghalangimu untuk salat bersama jama'ah? Orang itu menyatakan, salaina dari halina, kami sudah salat di tempat kami. Dijawab, ma mana'aka antusalli ma'al jama'ah? Apa yang menghalangimu untuk salat bersama jamaah? Artinya tidak menghalangi kamu walaupun sudah salat. Apalagi kalau dikisahkan bahwa akan datang penguasa-penguasa. Dan waktu itu yang namanya penguasa mengimami salat. Penguasa setempat kampung yang mengimami salat di kampungnya. Demikian pula imam, khalifah mengimami salat di tempatnya. Al-imam ya ummus salat. Ternyata kata Nabi akan muncul nanti para penguasa yang berlambat-lambat dalam mengimami salat. Maka ajaza dibolehkan lahum an yusalluha fi buyutihim idza lam yusalliha al-imam. Dibolehkan untuk salat di awal waktu di rumah-rumah mereka kalau penguasanya belum atau tidak mengerjakan salat di awal waktu. Fa idza kunta fi baladin yu'akhiruna as-salah an waqtiha fa shalliha anta fi awwali waqtiha. Maka kalau engkau di sebuah negeri yang mereka mengerjakan sholatnya di akhir-akhir waktu, maka hendaklah engkau sholat di awal waktu sebelum sholat bersama mereka. Tetap sholat bersama mereka, tapi di awal waktu kamu sholat. Ada negeri yang demikian? Ada. Di antaranya, kembali lagi, Ahnaf. Golongan Ahnaf. Mereka mengakhirkan sholat bukan karena seperti yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Bani Umayyah. Tetapi mereka melambatkannya karena mereka merasa dengan istihad mereka kalau di akhir waktu itu yang lebih afdal. Maka imamnya datang ke masjid di awal waktu. Sholat sunnah, berzikir, dan melihat matahari. Sampai ketika sudah terlihat isfirar, maka mereka mengerjakan sholat. Dan ishtabah alaihim, tersamar atas mereka tentang hadis asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Berisfirarlah kalian ketika sholat fajr, karena itu lebih besar pahalanya. Padahal yang rajih, barakallahu fikum, adalah hendaklah engkau salat sampai isfirar. Ini panjangkan salatmu sampai isfirar. Ini sunnah pada fajar untuk memanjangkan bacaannya. Demikian pula disebutkan oleh sekian banyak ulama. Kenapa mereka menafsirkan seperti itu? Apa itu bukan takwil? Bukan. Justru ditafsirkan seperti itu karena ada hadis lain bahwa aktsaru salawatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil fajr fi ghalas. Kebanyakan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghalas, bukan fil isfirar. Kalau saja di waktu isfirar baru mengerjakan salat, mungkin di tengah salat sudah terbit matahari. Jadi itu sangat rawan sekali. Kalau kenyataan seperti itu, kamu salat dulu. Sehingga kalau sampai ada khalal atau sampai keluar waktu, maka kamu sudah sholat di awal waktu. Apa kata Syekh Rabi'i kemarin? Ma aktsaru mukhalafatuhum. Betapa banyaknya penyelisihan mereka. Makanya jangan taklid pada madhab apapun. Sebab namanya ulama, kadang istihadnya rajih, kadang marjuh. Apalagi taklid kepada Ahnaf. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa ma kana ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa idza wajadta jama'a fasalli ma'ahum wa takunu laka nafilah. Kamu kerjakan di awal waktu, kalau di negeri yang mereka mengakhir-akhirkan salat. Maka ketika engkau mendapati mereka berjamaah, kamu ikut. Wa takunu laka nafilah. Maka itu akan menjadi salat sunnah. Hada li syiddati fadilati hadhihi salawat. Ini adalah karena besarnya keutamaan salat dan ahamiyah waktiha fi awali waktu. Karena besarnya keutamaan salat di awal waktu, jangan sampai hilang keutamaan tersebut, maka kerjakan di awal waktu. Apakah habis azan langsung salat supaya betul-betul di awal waktu? Tidak. Beri kesempatan mereka pada salat-salat yang ada qabliyahnya. Beri kesempatan mereka untuk mengerjakan qabliyahnya, mengerjakan urusan taharahnya ila akhirnya. Sebatas wajar. Wa ma kana ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli as-salawat illa fi awalil awqat, fi awailil awqat. Kama rawa 'inda 'adadin min as-sahabah. Dan bahwasanya Rasulullah sallam salat tidak salat kecuali di awal-awal waktu. Ma kana rasul sallam yusalli as-salawat illa fi awalil awqat. Tidaklah beliau mengerjakan salat kecuali di awal-awal waktu. Kama rawa anhu 'adadun min as-sahabah, sebagaimana diriwayatkan dari sejumlah para sahabat. Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Anas ibn Malik wa Salamah ibn al-Aqwa wa ghairihim kathir. Qalu, mereka semua berkata, anahu kana yusalli dhuhra idza zaghat asy-syamsu an kabid as-samaa', bahwa beliau salat duhur ketika matahari tergelincir dari puncak tertingginya. Wa yusalli al-'asra hina yasiru dhill syai' mithluhu. Dan salat asar ketika matahari, ketika bayangan sama dengan aslinya. Ghayra dhill al-istiwa', selain dhill al-istiwa'. Perlu dirincikan. Ketika matahari di atas kepala, pada puncaknya, tentunya akan ada bayangan. Sebab matahari tidak tepat, kadang-kadang di atas, kadang-kadang bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Dari sana ke sini, atau dari sana ke sini, atau dari sini ke sini. Terbayang yang mendengar dari radio salah sendiri. Tidak lihat tangan saya. Dari sini terbenam di sana. Atau pas di atas dari sini terbenam di sana. Atau dari sini terbenam di sana. Maka ketika puncak pas di sini, punya bayangan apa tidak? Punya. Kalau sedang di sini, bayangan ke sana. Kalau sedang di sini, bayangan ke sana. Dan itu tidak dihitung. Taib. Wa yusalli al-maghrib idza wajabat. Dan salat maghrib ketika matahari terbenam, bola mataharinya terbenam, walaupun masih ada cahayanya, walaupun masih ada cahayanya. Wa yastahibbu ta'khirul isya, disunnahkan, disukai untuk menunda salat isya, tetapi bukan sampai dekat fajar. Batas akhir waktu isya adalah muntasafil lail, di tengah malam. Wa yusallil fajra bighalas, dan salat fajar di waktu ghalas, di waktu pertama munculnya fajar shadiq. Kama rawat Aisyatu, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nisaul mu'minati yashhadna ma Rasulullah sallallahu salat al-fajr, kami para wanita mukminah menghadiri salat bersama Rasulullah sallam salat al-fajr, mutalaffi'atin bimuridhihinna, mereka menutup tubuh mereka dengan kain-kain mereka. Thumma yanqalibna ila buyutihinna, kemudian mereka para wanita pulang ke rumah-rumah mereka. Hina yaqdina shalah, setelah menunaikan salat. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, tetapi tidak ada yang mengetahui mereka seorang pun karena masih ghalas. Berarti ghalas itu masih gelap. Walaupun fajar sudah muncul pertama kali, jadi itu awal waktu fajar, tetapi masih gelap. Jangankan isfirar, terang sedikit saja belum, masih ada di ujung-ujung saja, yang kadang tertutup dengan rumah dan pohon, sehingga fajar sudah muncul di sana, tetapi di sini masih gelap. Kata para wanita, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa kami menghadiri salat subuh dan kami pulang dalam keadaan tidak ada seorang pun yang tahu, karena minal ghalas. Wa hadha mimma yukhalifu fihi al-ahnaf, kembali lagi, ini adalah perkara yang diselisihi oleh ahnaf. Ma'al asafi syadid, sungguh sangat disayangkan. Wa idza dhahabat ila ghairi hadzal balad tajid hunaka waqtan lil adhan, fatajid masalan fil Hind wa Pakistan ahli hadis يأذنون في أول الوقت على الطريقة النبوية والأحناف يتأخرون ويتأخرون. Bahkan sampai-sampai kamu dapati di beberapa negeri, di Hindi, India, di Pakistan, mereka membolehkan azan dan kamu dengar azan dua kali, dua waktu, bukan dua kali di waktu yang sama. Di awal waktu ada azan, di akhir waktu ada azan. Ahlul hadis, ahlu sunnah, yu'adzinun fi awalil waqti. Mereka adhan di awal waktu, ala tariqatin nabawiyah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ahlul hadisnya. Sedangkan ahnafnya, yata'akharun wa yata'akharun, menunda-nunda sampai isfirar baru mereka azan. Yani hadhihi furqatun, tentunya ini adalah perpecahan. Wallah, itu tafriq lil muslimin, memecah belah kaum muslimin. Bikaunihim yu'adzinuna fi awakhiril awqat, karena mereka adzan di akhir-akhir waktu. Wassalatu taufiqun afiyah wal hidayah wa rahmah. Wassalatu salamah wal afiyah wal hidayah lil muslimina jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.